abang beli dari kemari? Apa adik sudah terima surat cinta yang abang kirim? Jalan-jalan ke tengah sawah banyak lumpurnya. Jangan mau kepada saya, karena saya orang tak punya. Jangan madu dibilang jangan, kalau mau sama mau.